وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan ringkasan penjelasan tentang Al-Asma'ul Husna, memasuki nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah. Penyebutan nama ini dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Saba ayat ke-26. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kul yajma'u bainana Rabbuna thumma yaftahu bainana bilhaq wa huwa al-fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan di antara kita, kemudian memutuskan di antara kita dengan kebenaran. Wa huwa al-fattahul alim. Dan dia al-fattah lagi al-alim. Surat Saba ayat ke-26. Begitu pula disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 89. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Rabb kita meliputi ilmunya segala sesuatu. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, berikanlah keputusan antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran, dan engkau adalah sebaik-baik yang memutuskan. Ini dua ayat yang menyebutkan nama Al-Fattah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Syekh menjelaskan makna nama Allah Al-Fattah adalah Alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha, yang memberikan hukum atau memutuskan di antara hamba-hambanya dengan apa yang dia kehendaki. Wa yaqdi fihim bima yurid, dan menetapkan pada mereka dengan apa yang dia inginkan. Wa yamunnu ala man yasha minhum bima yasha, dan menganugerahkan kepada siapa di antara mereka yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Menganugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki. لا راد لحكمه wala muaqib li qada'ihi wa amrih. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya atau keputusannya, dan tidak ada yang bisa menentang ketetapannya dan perintahnya. Inilah jemaah sekalian makna Al-Fattah. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Fattah itu apa bagusnya? Soalnya panjang sekali penjelasannya, Syekh. Yang maha menghukumi atau maha menetapkan, mungkin itu lebih tepat. Ada terjemahan di situ? Hah? Yang maha membuka. Kayaknya kurang tepat ya. Yang maha membuka. Betul, kalau dari segi bahasa, Al-Fattah dari kata fataha, membuka. Tapi fataha itu juga bisa berarti menolong, bisa juga berarti mengalahkan atau menaklukkan. Makanya disebut Fathu Makkah. Iya kan? Penaklukan kota Makkah. Iya. Tapi kalau kita perhatikan penjelasan makna Al-Fattah, maka lebih tepat yang maha menetapkan atau yang maha menghukumi. Dari penjelasan makna Al-Fattah yang dijelaskan oleh Syekh, kemudian jemaah sekalian, Syekh juga menyebutkan penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah tentang makna Al-Fattah. Kata beliau, Fal-Fattah huwal hakam al-muhsin al-jawad. Al-Fattah itu adalah yang maha menghukumi, yang maha berbuat baik, serta yang maha memberikan rezeki atau memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Jadi maksudnya Allah menghukumi dengan kebaikan, karena Allah maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, suka memberi segala kebaikan. Kemudian Syekh menjelaskan, di dalam nama ini terkandung sifat al-fathu. Sifat al-fathu yaitu membuka atau menolong atau memutuskan, dan terbagi menjadi dua. Yang pertama, fathuhu bihukmihid dini wa hukmihil jazai. Allah memutuskan dengan hukum agama dan hukum pembalasan. Ini disatukan oleh Syekh. Wathani, yang kedua, Al-Fattah bihukmihi al-qadari. Allah maha memutuskan dengan hukum qadarnya atau takdirnya. Jadi, yang pertama itu ada dua bagian. Hukum agama dan hukum pembalasan. Hukum agama itu adalah syariat yang Allah turunkan kepada para rasul. Kemudian dari situlah Allah memberikan pembalasan. Yang mengikuti para nabi dan rasul, mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Dan yang menyelisihi para nabi dan rasul, mereka akan mendapatkan pembalasan yang buruk. Jadi, ini dua hukum yang disatukan oleh Syekh. Hukum syariat dan pembalasannya. Dua-duanya terkandung dalam nama Allah Al-Fattah, yang maha menghukumi. Hukum syariat adalah apa yang Allah turunkan melalui para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian dari situ Allah berikan hukuman pembalasan. Bagi siapa yang mengikuti para nabi dan rasul, mereka mendapatkan balasan yang baik. Bagi siapa yang menyelisihi atau menentang para nabi dan rasul, mereka mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum berupa takdir Allah. Ketetapan Allah, keputusan Allah dalam takdirnya. Ini juga terkandung dalam namanya Al-Fattah. Yaitu Allah menakdirkan bagi hamba-hambanya yang baik maupun yang buruk. Yang bermanfaat maupun yang berbahaya. Allah memberi atau menahan, maka ini masuk dalam nama Allah Al-Fattah. Sebagaimana firman-Nya, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apa yang Allah tetapkan bagi manusia dari rahmat atau berupa rahmat, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ. Dan adapun yang Allah tahan, maka tidak ada yang bisa memberikannya selain Dia. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan Dia Al-Aziz yang maha perkasa dan Al-Hakim yang maha menghukumi atau maha hikmah. Surat Fatir ayat ke-2. Jadi, dalam ayat ini disebutkan, ma yaftah, apa yang Allah putuskan, yaitu berupa rahmat yang Allah akan berikan atau Allah tahan. Kalau Allah berikan, tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa memberikannya. Jadi, inilah takdir Allah, ketetapan Allah. Segala sesuatu di muka bumi ini terjadi dengan takdir Allah. Apapun itu, kebaikan maupun keburukan. Dan ini termasuk rukun iman yang ke-6. Beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Maka Allah yang maha menakdirkan, sifat ini juga terkandung dalam nama Allah Al-Fattah. Iya. Kalau begitu kata Syekh, Al-Fattah itu maknanya ada dua. Kembali kepada hukum yang Allah putuskan antara hamba, antara para hamba, yaitu Allah putuskan di antara mereka hukum syariat dan hukum pembalasan. Hukum syariat dan hukum pembalasan. Iya. Kemudian makna yang kedua, Allah putuskan di antara mereka atau untuk mereka, untuk para hamba, kebaikan atau keburukan. Jadi ini dua makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Fattah. Yang pertama, hukum syariat dan pembalasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, takdir Allah Azza wa Jalla. Apakah takdir baik maupun takdir buruk. Maka itu yang terkandung di dalam nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah. Dan jemaah sekalian, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam menghadapi kezaliman kaumnya sering berdoa dengan menyebutkan sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah Al-Fattah. Seperti doa Nabi Nuh alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mendustakan aku. Faftah. Ini penyebutan sifat yang terkandung dalam nama Al-Fattah. Kata Nabi Nuh alaihi salam, faftah. Baini wa bainahum. Faftah baini wa bainahum fathan. Maka kata beliau, berilah keputusan antara aku dengan kaumku. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman bersamaku. Begitu pula doanya Nabi Syuaib alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Rabb kami, putuskanlah antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran, dengan keputusan yang benar. Dan Engkau adalah sebaik-baik yang memutuskan. Jadi, ini doa para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian jemaah sekalian, juga termasuk makna Al-Fattah adalah Allah akan memutuskan hukum di antara para hamba di hari kiamat. Akan memutuskan hukum yang diperselisihkan para hamba di hari kiamat. Yaitu membalas kezaliman yang dilakukan oleh hamba kepada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, Kul yajma'u bainana rabbuna. Katakan, Rabb kami akan mengumpulkan di antara kita. Maksudnya kelak di hari kiamat. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang suka berbuat zalim. Kelak, yang zalim dan yang dizalimi akan dibangkitkan bersama-sama. Thumma yaftahu bainana bil haq. Kemudian Rabb kita akan memberikan keputusan di antara kita, yaitu perselisihan di antara kita dengan kebenaran. Wa huwal fattahul halim, wa huwal fattahul alim, dan dia yang maha memutuskan, lagi maha mengetahui. Jadi ini peringatan bagi kita semuanya. Kalau kita tahu Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Fattah, maka ingatlah, akan ada keputusan, akan ada pengadilan. Kemudian keputusan Allah antara yang zalim dan yang dizalimi kelak di hari kiamat. Oleh karena itu kata Syekh, apabila kita beriman kepada nama Allah Al-Fattah, maka apa yang akan kita dapatkan? kita akan lebih baik lagi dalam kehidupan ini. Lebih takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lebih kuat lagi pengharapan kita kepada Allah. Karena hanya Allah yang akan membukakan bagi kita pintu-pintu hidayah, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu rahmat. Begitu pula membuka pintu hati kita untuk menerima kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-22. Ini juga termasuk makna nama Allah Al-Fattah, yaitu membuka hati kita, membuka hidayah bagi kita. Kata Allah, "Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Apakah orang yang Allah bukakan pintu hatinya untuk menerima Islam, kemudian dia berada di atas cahaya dari Rabbnya, yaitu cahaya hidayah. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang hati mereka keras dari berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itulah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Az-Zumar ayat ke-22. Ya Allah jelaskan di sini dua golongan. Dua golongan yang tidak sama. Yang pertama, orang yang Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, orang yang hatinya keras, tidak bisa mengingat Allah. Kenapa? Allah tidak bukakan hatinya. Jadi jemaah sekalian, ini juga termasuk makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Fattah, yaitu membuka pintu hidayah. Membuka pintu hati agar menerima hidayah. Membuka pintu-pintu rahmat. Makanya doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk masjid dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyakul." Idza dakhala ahadukum al-masjida falyakul. Kalau salah seorang dari kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan, "Allahumma ftahli abwaab rahmatik." Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Wa idza kharaja falyakul. Kalau dia keluar, hendaklah dia membaca, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dari anugerah-Mu. Jadi terkandung dalam hadis ini, Allah yang membuka pintu-pintu rahmat. Maka bermohonlah kepada-Nya. Baik. Jadi jemaah sekalian, kalau kita pahami betul nama Allah Al-Fattah dan sifat yang terkandung di dalamnya, hendaklah kita lebih baik lagi dalam mengharap kepada-Nya, bergantung hati kepada-Nya, begitu pula takut kepada-Nya. Karena Dia yang membukakan segala sesuatu untuk kita. Apakah pintu kebaikan atau pintu keburukan. Kita masuk yang berikutnya, As-Sami, yang Maha Mendengar. Kata Syekh, nama ini disebutkan hampir 50 kali, hampir 50 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi sangat banyak. Di antaranya surat Al-Mujadilah ayat pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan wanita yang mengadukan suaminya kepadamu, dan dia mengeluhkan kepada Allah dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu pula dalam doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat atau membuat menjadi tinggi pondasi Baitullah. Dan Nabi Ismail membantu beliau. Kemudian mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami, yaitu mereka membangun Ka'bah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan masih banyak lagi, hampir 50 ayat. Baik. Lalu apa makna as-sami', kata Syekh? As-Sami' yang Maha mendengar artinya adalah huwallazi yasma'u jami'al aswat 'ala ikhtilafil lughat wa tafannunil hajat. Dialah yang Maha mendengarkan seluruh suara dalam berbagai macam bahasa dan berbagai permintaan yang dipanjatkan manusia kepadanya. Qadistawa fi sam'i sirrul qaul wa jahri. Dan sama saja baginya dalam pendengarannya ucapan yang rahasia atau bisik-bisik maupun yang dikeraskan, sama saja. Tidak ada bedanya. Inilah jemaah sekalian makna nama Allah Azza wa Jalla As-Sami'. Allah yang Maha mendengarkan segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan tidak ada yang tersamarkan. Dan tidak ada yang tidak terdengar sedikit pun. Semuanya pasti terdengar. Walaupun seluruh manusia berbicara di tempat yang sama, mereka berkumpul, seluruh manusia dan jin sekalipun. Kemudian semuanya berdoa dengan permintaan yang berbeda-beda dan bahasa yang berbeda-beda. Maka Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk mendengarkan semuanya. Beda dengan kita. Kalau kita bicara dengan orang, dengan dua orang saja, kalau dua-duanya bicara, kita jadi bingung. Mau mendengarkan yang mana? Apalagi kalau mereka tiga orang, empat orang, sepuluh orang. Kalau semuanya bicara, kita bingung. Mana yang mau kita dengar? Harus satu-satu bicara baru jelas pendengaran kita. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mampu mendengarkan seluruh makhluknya berbicara dan seluruh makhluknya berdoa, walaupun dengan bahasa yang berbeda, dengan suara yang kecil, yang besar, atau suara yang pelan, atau berteriak-teriak, sama saja. Dengan bahasa yang berbeda, permintaan yang berbeda-beda, pada saat yang sama, Allah Azza wa Jalla Maha mampu untuk mendengarkan. Makanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang paling awal dari kalian sampai yang paling akhir. Manusianya maupun jinnya berkumpul bersama-sama. Jadi seluruh manusia dan jin, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Dan seluruh jin, jin lebih banyak daripada manusia. Berkumpul di tempat yang sama. Kemudian semuanya meminta kepadaku. Tentu bahasa mereka berbeda-beda. Dan permintaan mereka berbeda-beda. Wa ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Dan aku pun bisa memberikan kepada setiap mereka permintaannya. Dan seandainya itu Allah lakukan, ma naqasa dzalika min mulki syai'an, kata Allah, itu tidak sedikit pun mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun. Tidak mengurangi perbendaharaanku sedikit pun, illa kama yanqusul makhit idza ghamasa fil bahr. Kecuali seperti berkurangnya air, air laut apabila dimasukkan sebuah jarum. Ya, kalau kita masukkan sebuah jarum, kita lihat berapa banyak air yang menempel di jarum tersebut, air lautan. Maka seperti itulah berkurangnya perbendaharaan Allah kalau Allah berikan kepada seluruh manusia dan jin. Artinya apa? Sangat banyak perbendaharaan Allah. Iya. Namun yang ingin kita petik di sini, Allah Maha Mampu mendengarkan semua permintaan walaupun seluruh makhluk berkumpul. Kemudian dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa kunna idza 'alauna kabbarna." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka apabila kami menaiki tempat yang tinggi, kami pun bertakbir. Ini sunnah ketika safar. Ketika jalan mendaki, mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Di hadis lain, jalan menurun, Subhanallah. Jalan mendatar, Alhamdulillah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Irba'u ala anfusikum. Kasihani diri-diri kalian. Maksudnya jangan keras-keras mau berzikir. Jadi mereka berzikir ketika itu dengan suara keras. Maka Nabi SAW mengatakan, kasihani diri-diri kalian. Maksudnya jangan bersuara keras ketika berzikir. Dan ini juga dalil, zikir itu pada asalnya tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Ya. Ada orang bukan keras lagi sampai teriak-teriak. Ya. Di antaranya, zikir mereka di antara dua rakaat sholat tarawih. Teriak-teriak, sudah teriak-teriak, tambah lagi dilakukan berjamaah dengan sebuah kor. Itu juga bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi SAW sedikit pun. Dan tidak beradab. Tidak beradab dalam berzikir. Juga tidak beradab di rumah Allah. Berteriak-teriak di rumah Allah. Jadi kesalahannya banyak. Ini bukan di rumah Allah, mereka di jalan. Maka Nabi SAW menegur mereka. Kasihani diri-diri kalian. Fa'innakum la tad'una asamma wala ghaibah. Karena sesungguhnya, kalian tidak sedang berdoa, atau memanggil, zat yang tuli dan yang jauh. Walakin tad'una sami'an basiran qaribah. Akan tetapi yang kalian panggil adalah, zat yang maha mendengar, lagi maha melihat, lagi maha dekat. Jadi, ini adalah hadis yang menunjukkan Allah juga memiliki nama As-Sami, maha mendengar. Kemudian, Syekh menjelaskan, di dalam nama Allah As-Sami, tentu terkandung nama sifat Allah As-Sam'u, maha mendengar. Ini sifat Allah yang terkandung di dalam nama Allah As-Sami, maha mendengar. Sebagaimana telah kita pelajari di bab-bab awal tentang kaidah-kaidah Asma Allah. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Dan kalau nama Allah 99, berarti minimalnya Allah memiliki 99 sifat. Makanya batil. Pembatasan sifat, 7 sifat, ada yang membatasi 7 sifat, ada yang membatasi 13, ada yang gabung, jadi 20. Itu batil. Padahal nama Allah lebih dari 99. Dan sifat Allah lebih luas daripada nama Allah. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah mengandung nama. Iya. Ini kaidah penting. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah mengandung nama. Makanya, kalau begitu, sifat Allah lebih banyak daripada nama-nama Allah. Iya. Maka Syekh menjelaskan, sifat pendengaran Allah itu mengandung dua makna. Mengandung dua makna. Makna yang pertama, Maha mendengarkan suara-suara, apapun yang terdengar. Apapun yang terucap, baik pelan maupun keras, apapun yang berbunyi, apapun yang bersuara, maka Allah Maha mendengarkan, tidak ada satupun yang tersembunyi ataupun tersamar. Dan tentunya tidak sama pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Mendengarnya kita dan mendengarnya Allah tentu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Pendengaran kita adalah pendengaran yang serba terbatas. Baik, ini makna yang pertama. Pendengaran Allah yang meliputi semua suara. Apapun yang bersuara, yang berbunyi, Allah Maha mendengar. Kemudian yang kedua adalah al-istijabah. Allah Maha mengabulkan doa. Ini makna pendengaran yang kedua. Allah mendengar, maksudnya Allah akan kabulkan doa-doa kita. Inilah makna yang disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-39. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku benar-benar Maha mendengarkan doa. Maksud ayat ini bukan sekedar mendengarkan. Allah mengabulkan. Begitu pula dalam solat kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau kita terjemahkan, semoga Allah mendengarkan orang yang memujinya. Tapi maksud ayat ini bukan sekedar Allah mendengarkan. Kan Allah memang mendengar. Tapi maknanya semoga Allah mengabulkan. Jadi sami'allahu liman hamidah artinya semoga Allah mengabulkan orang yang memujinya. Makanya jemaah sekalian, kata para ulama, doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Karena semua orang yang sholat mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah mengabulkan permohonannya. Iya. Baik, ini dua bentuk mendengarnya Allah. Kemudian bentuk yang pertama, yaitu Allah mendengarkan semua suara. Kalau dilihat dari segi maksudnya, yang terdapat di dalam Al-Quran, maka terbagi menjadi tiga. Jadi ini pembagian yang lain. Allah Maha mendengarkan semua yang kita katakan. Maka ayat-ayat yang berbicara tentang sifat mendengarnya Allah ini, maksudnya ada tiga. Yang pertama adalah untuk memberi ancaman. untuk memberi ancaman. Contohnya, surat Az-Zukhruf ayat 80. Allah Azza wa Jalla berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengarkan pembicaraan rahasia mereka? Pembicaraan yang tersembunyi dan rahasia mereka. Jadi ini ancaman. Hati-hati kalian ngomong. Jadi maksud ayat ini, hati-hati kalian ngomong, Allah mendengarkan yang rahasia dan yang tersembunyi. Begitu pula surat Ali Imran ayat 181. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah fakir, kamilah yang kaya. Jadi ayat ini mengandung ancaman kepada mereka. Artinya Allah akan membalas ucapan mereka tersebut. Kemudian maksud yang kedua, untuk memberikan dukungan. Sebagaimana ucapan Allah kepada Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat 46. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Maksudnya Allah mendengar, maka Allah akan mendukung kalian berdua. Maka jangan takut menghadapi musuh-musuhmu. Kemudian yang ketiga, ayat yang menyebutkan sifat Allah mendengar, yang dimaksudkan untuk menjelaskan pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya surat Al-Mujadilah ayat pertama. Qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu, dan dia mengeluh kepada Allah, dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang ayat ini, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Laqad ja'atil mujadila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatin minal bait. Ma asma'u ma taqul. Sungguh wanita itu telah datang kepada Nabi SAW untuk berbicara kepada beliau, mengeluhkan masalahnya, dan aku ada di sisi lain daripada rumah itu atau kamar itu. Jadi Aisyah ada di ruangan itu, tapi aku tidak bisa mendengarkan apa yang dia katakan. Tetapi Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, padahal Allah di atas langit yang ketujuh. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini, yaitu surat Al-Mujadilah ayat ke-1. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan wanita yang mengeluhkan suaminya kepadamu, dan dia mengeluhkan kepada Allah, dan Allah Maha mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, Tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kullasyai'in. Maha berkah Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, tidak ada satupun suara atau yang berbunyi yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka jemaah sekalian, apabila kita mengimani Allah As-Sami, seharusnya kita berhati-hati dalam berbicara. Inilah pengaruh keimanan terhadap nama Allah As-Sami. Kalau begitu, hati-hati kita berbicara. Walaupun pembicaraan kita pelan, walaupun orang banyak tidak mendengarkan, Tapi Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, maka jagalah ucapan kita. Jagalah ucapan kita. Jaga lisan kita. Begitu pula, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat. Kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, maka hendaklah kita berbicara hanya pembicaraan yang Allah ridhoi. Dan hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga bertawassul dengan nama Allah ini, As-Sami'. Tadi sudah kita sebutkan, doa-doa dalam Al-Quran itu seringkali disebutkan tawassul dengan nama Allah As-Sami'. Seperti doa Nabi Ibrahim dan Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini contoh tawassul dengan nama Allah. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Jadi, dalam Al-Quran banyak sekali doa-doa yang disebutkan tawassul dengan nama Allah Azza wa Jalla As-Sami. Maka, hendaklah kita lebih banyak berdoa kepada Allah, karena Allah maha mendengar, juga maha mengabulkan. Dan hendaklah kita gunakan nama Allah ini As-Sami untuk bertawassul. Kemudian yang berikutnya Al-Basir. Maha melihat. Kata Syekh, nama ini dalam Al-Quran lebih dari 40 ayat. Terdapat dalam lebih dari 40 ayat. Di antaranya surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58, "Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 265, "Wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan seterusnya jemaah sekalian, masih banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan nama ini. Kata Syekh, lebih dari 40 ayat. Apa makna al-basir? Alladhi yara jami'al mubsarat wa yubsiru kulla syai'in wa indaqqa wa sagura. Yang maha melihat semua yang terlihat, semua yang nampak, semua yang terlihat, dan melihat segala sesuatu meskipun halus walaupun kecil. Meskipun halus dan kecil. Fayubsiru dabiban namla as-sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Maka Allah bisa melihat seekor semut kecil yang hitam yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam. Allah Maha melihatnya. Wa yara majariyal qut fi a'dha'iha. Dan Allah juga melihat peredaran makanan yang ada di tubuhnya. Di tubuh semut kecil tersebut. Wa yara jaryanat dam fi 'uruqiha. Dan Allah juga Maha melihat peredaran darah di urat-uratnya. Di urat semut kecil hitam itu. Wa yubsiru ma tahtal aradin as-sab'i. Kama yubsiru ma fauqa as-samawati as-sab'i. Dan Allah Maha melihat apa yang ada di bawah 7 lapis bumi. Seperti Allah melihat apa yang ada di atas 7 lapis langit. Enggak ada bedanya bagi Allah. Tidak ada bedanya bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan beda. Yang dekat dan yang jauh itu beda kita melihatnya. Yang dekat semakin terlihat. Yang jauh semakin sulit kita lihat. Tapi Allah itu gak ada bedanya. Apa yang ada di bawah 7 lapis bumi, tidak ada bedanya dengan apa yang ada di atas 7 lapis langit. yang ada di depan Allah langsung, di atas langit yang ketujuh, dan ada di bawah bumi yang paling bawah, itu sama bagi Allah. Allah Maha melihat. Wa yara tabaraka wa ta'ala taqallubal ajfan wa khiyanatil uyun. Dan Allah juga Maha melihat berbolak-baliknya hati kita dan mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat itu contohnya disebutkan para ulama ahli tafsir, Allah melihat khainatal a'yun dalam Al-Quran, mata yang khianat. Jadi ada seorang laki-laki, dia melihat seorang wanita. Ketika orang tidak memperhatikan dia, tapi kalau kelihatan ada orang yang perhatikan, dia berpaling. Ya, dia menjaga pandangan. Kalau enggak ada orang lihat, dia lagi ngintip wanita, maka dia berani melirik dan mengintip wanita tersebut. Tapi kalau ada yang perhatikan, dia jaga pandangan. Itulah yang disebut mata yang khianat. Ya. Jadi inilah nama Allah Al-Basir yang Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dan penglihatan Allah itu sempurna. Yang dekat dan yang jauh sama saja. Sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kata Syekh, juga yang wajib kita imani, Allah melihat dengan dua mata. Allah memiliki dua mata. Maka wajib kita imani, karena disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah memiliki dua mata. Tapi tentu kita imani mata Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak sama dengan matanya makhluk. Sebagaimana sudah kita bahas dua kaidah penting dalam beriman kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, al-itsbat, penetapan. Mengimani apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita tolak. Jangan kita tolak. Dan orang yang menolak itu ada dua. Menolak dengan tegas dan menolak dengan halus. Menolak dengan halus juga terbagi dua. Menolak dengan tegas itu yang disebut dengan at-ta'til. Mengingkari. Adapun menolak dengan halus, itu yang disebut dengan terbagi dua. Yang pertama, ta'wil. Atau lebih tepat disebut tahrif. Mereka tafsirkan tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Yang kedua, tafwid. Mereka serahkan kepada Allah. Mereka enggak mau paham. Mereka masa bodoh saja. Mereka serahkan kepada Allah maknanya, mereka tidak mau mencoba untuk mengerti. Tidak mau melihat penjelasan para ulama. Terutama para sahabat Nabi SAW. Baik. Jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan. Al-itsbat. Dan hindari tiga hal. Ta'til, tahrif, dan tafwid. Kemudian yang kedua, nafyul mumatsalah. Menafikan penyerupaan. Menafikan adanya penyerupaan. Jadi, pertama kita tetapkan tanpa melakukan ta'til, tahrif, dan tafwid. Kemudian yang kedua, kita nafikan penyerupaan. Juga tanpa melakukan tiga hal. Yang pertama, tamthil. Menyerupakan Allah dengan makhluk dari semua sisi. Yang kedua, tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk dari sebagian sisi. Yang ketiga adalah takyif. Takyif itu menggambarkan Allah di benak kita. Mata Allah begini dan begitu. Kita gambarkan. Di benak kita ataupun kita ucapkan. Enggak boleh. Enggak boleh kita samakan mata Allah dengan matanya makhluk. Tidak boleh pula kita gambarkan atau kita sifatkan mata Allah begini dan begitu. Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena Allah tidak kabarkan kepada kita. Cukup kita mengimani Allah memiliki mata yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Baik. Jadi ini harus kita imani. Dalam banyak ayat dan banyak hadis Allah menyebutkan Allah memiliki mata. Dan mata Allah itu ada dua. Di antaranya surat At-Tur ayat 48. Wasbir lihukmi rabb wasbir lihukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Dan bersabarlah terhadap hukum Rabbmu karena sesungguhnya engkau dalam penglihatan mata kami. Surat At-Tur ayat 48. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war." Sesungguhnya Dajjal itu mata satunya buta. Dan disebutkan dalam hadis lain, satunya lagi cacat. Yang satunya buta enggak bisa melihat, satunya yang bisa melihat itu cacat. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Rabb kamu tidaklah buta satu matanya. Tetapi dua-duanya bisa melihat. Jadi hadis ini juga sekaligus mengingatkan kita sifat Dajjal. Matanya dua, satunya buta, enggak bisa melihat. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan satunya lagi cacat. Terlihat jelek, buruk. Maka Dajjal itu punya dua mata. Jadi bukan satu mata di tengah. Tapi matanya dua. Iya. Ada orang-orang yang mereka gambarkan Dajjal punya satu mata di tengah. Sampai-sampai semua yang kelihatan logonya satu mata, mereka tuduh sebagai pendukung Dajjal. Iya. Padahal Dajjal matanya dua, cuman satunya buta. Iya. Jadi bukan satu matanya di tengah. Matanya tetap di tempatnya, tapi satunya buta. Nah, yang kita petik di sini, kata Nabi SAW, Rob kamu tidak buta satu matanya. Artinya matanya dua, dan dua-duanya bisa melihat. Tabaraka wa ta'ala. Iya. Berdasarkan dalil-dalil ini dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain menunjukkan kepada kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah memiliki dua mata. Dan dua matanya bisa melihat. Beda dengan Dajjal. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, "Nahnu naqul li rabbina aynani yubsiru bihima." Ma tahta thara wa ma tahta al-ardi sabi as-sufla. Kita berkeyakinan Rabb kita memiliki dua mata. Ini kesimpulan ulama salaf dahulu. Imam Ibn Khuzaimah. Kita berkeyakinan Rabb kita memiliki dua mata, dengannya dia melihat. Dia maha mampu melihat apa yang ada di bawah tanah dan apa yang ada di bawah bumi yang tujuh, bumi yang ketujuh. Wama fis samawati wama bainahuma. Begitu pula apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Min saghirin wa kabirin. Apakah itu kecil maupun besar, Allah maha mampu melihat. Wala yakhfa alaihi khafiyah. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Fahuwa ta'ala yara ma fi jawfil bihar walujajiha kama yara arsyahul ladhi huwa mustawin alaih. Maka Allah maha mampu melihat apa yang ada di kedalaman laut dan lapisan-lapisan kegelapannya. Ya, laut itu kan semakin dalam semakin gelap. Tapi Allah maha mampu melihat. Seperti Allah melihat arsy-Nya di mana dia beristiwa di atasnya. Jadi enggak ada bedanya bagi Allah. Melihat kedalaman laut melihat apa yang ada di bawah bumi yang tujuh, bumi yang ketujuh, yang paling bawah, dengan apa yang di arsy-nya, atau melihat arsy-nya. Tidak ada bedanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian jemaah sekalian, apabila kita sudah memahami hakikat nama Allah Al-Basir yang Maha Melihat, kalau begitu sebagai konsekuensinya, hendaklah kita selalu tunduk kepada Allah, patuh kepadanya, dan selalu hadirkan dalam diri kita muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Kemudian kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Begitu pula kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Maha Melihat semua yang kita kerjakan. Jadi kalau begitu, hati-hatilah kita dalam beramal. Lakukanlah yang terbaik dan jauhi perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Maha Melihat semua yang kita kerjakan. Dan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, tingkatan yang tertinggi dalam ibadah adalah tingkatan al-ihsan. Tingkatan al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi hendaklah kita selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kita berucap, kita hadirkan dalam hati kita, apa yang hendak saya katakan ini, Allah mendengarkan. Setiap kita melakukan apapun, hadirkan dalam diri kita, apa yang hendak saya lakukan ini, Allah Maha Melihat. HP yang kita buka, walaupun kita sendirian di kamar, ingatlah, Allah Azza wa Jalla sedang melihat kita. Laptop, medsos kita buka, YouTube kita buka, walaupun kita sendirian di kamar, tapi ingatlah, Allah Azza wa Jalla Maha Melihat apa yang kita lakukan. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Terutama ketika kita sedang beribadah, ketika kita sedang sholat, hendaklah kita hadirkan dalam diri kita, Allah sedang melihat kita. Maka kita lakukan sholat yang terbaik. Begitu seterusnya jemaah sekalian, hadirkan selalu dalam hidup kita, Allah Azza wa Jalla Maha Melihat kita. Maka ini termasuk faktor terbesar yang membantu kita untuk istiqamah. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ketika kita memanggil istri kita dengan panggilan bunda, apakah kita melanggar larangan di surat Al-Mujadilah ayat 2? Para ulama menjelaskan, tidak sampai pada larangan tersebut. Tapi minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh, karena akan menjurus ke sana. Akan mengantarkan ke sana. Wallahu alam. Apakah ada batasan atau bolehkah kita ambil ilmu? Kenapa? Iya, ibu-ibu bisa dilanjutkan? Bisa ya. Apakah ada batasan bolehkah kita mengambil ilmu ustadz yang ditahdir oleh ustadz yang sama-sama sunnah, sedangkan kita tidak tahu tahdirnya apa? Kalau kita tidak tahu tahdirnya apa, lalu kita ikut-ikutan, itu namanya taklid. Itu namanya taklid. Itu bukan sifat seorang penuntut ilmu. Ya mirip-mirip lah dengan orang yang mungkin sering kita cela karena melakukan bid'ah. Kenapa? Ikut apa kata kiai kan? Jangan kita perlakukan ustadz kita seperti itu. Jangan kita taklid kepada ustadz kita. Tetapi kita ikuti ustadz kita karena ilmu yang dia sampaikan. Karena ilmu. Itu yang namanya ittiba. Ittiba itu kita mengikuti guru kita karena kita tahu ada ilmunya. Ada dalilnya. Ada bukti ilmiahnya. Kalau kita ikut-ikutan saja tanpa kita tahu, itulah yang disebut dengan taklid. Yang tercela di dalam syariat. Enggak ada bedanya dengan orang-orang yang mungkin sering kita cela melakukan bid'ah. Kenapa? Taklid sama kiainya. Bahkan syirik. Kiainya ngajak ke kuburan, berdoa kepada penghuni kubur, dia ikut-ikutan saja. Enggak ada bedanya. Kalau kita perlakukan ustadz kita, semua yang dia katakan kita dengarkan. Padahal kita belum tahu ilmunya. Iya. Harusnya kita tanyakan dalilnya. Atau bukti ilmiahnya. Seseorang itu ditahdir, yang perlu kita ketahui dua hal. Yang perlu kita ketahui dua hal. Yang pertama, ilmu, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bahwa apa yang dia lakukan menyelisihi manhajus salaf. Itu yang pertama. Contoh jamaah sekalian, kalau ada seorang da'i yang ditahdir, kenapa? Suka memanas-manasi masyarakat untuk marah kepada pemerintah. Turun ke jalan, mencela, mencaci maki pemerintah. Ini menyelisih manhaj ahlu sunnah. Ini ada dalilnya. Dia menyelisih dalil Al-Quran dan sunnah. Dan juga sikap ulama salaf terhadap orang seperti ini. Ya, dalil dalam Al-Quran seperti firman Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalil dari as-sunnah sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW, innakum satalqawna ba'di atharatan, fasbiru hatta talqawni alal haud. Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Maka bersabarlah, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Disuruh sabar oleh Nabi SAW. Bukan disuruh marah-marah di Facebook. Manas-manasi masyarakat. Dan praktek ulama salaf mentahdir orang seperti ini banyak sekali. Sangat banyak. Bacalah buku-buku akidah. Ini ada dalilnya, contoh. Iya. Dia menyelisihi manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi yang tidak ada dalilnya, mungkin saya berikan contoh. Perbedaan pendapat masalah GoPay. Masalah GoFood. Itu gak pantas ditahdir. Berbeda pendapat dalam masalah itu. Itu perbedaan pendapat hal yang ditoleransi. Dalam umumnya masalah fikih. Dalam umumnya masalah fikih, perbedaan pendapat di situ, umumnya ulama bertoleransi. Jadi gak ada dalil kalau kita mentahdir dia. Walaupun mungkin dia salah. Apalagi kalau belum tentu salah. Hanya beda pendapat dengan ustadz kita. Dalam masalah-masalah fikih kebanyakan. Walaupun tidak semuanya ya. Tidak semua masalah fikih boleh kita beda pendapat. Tapi umumnya masalah fikih kita boleh beda pendapat. Artinya kita bukan boleh kita biarkan yang salah. Tidak, tapi kita toleransi. Tidak sampai tingkat menyesatkan orang yang berbeda pendapat tersebut. Nah, contoh sekarang di bulan Ramadan, antara pendapat 20 rakaat dan 8 rakaat. Karena ustaz kita milih 8 rakaat, lalu kita tahdir semua yang milih 20 rakaat. Itu tidak benar. Banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berpendapat tidak masalah lebih daripada 8. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu. Orang yang mentahdir, kebanyakan perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Iya. Jadi ini yang pertama. Harus ada dalil. Ada bukti ilmiah. Dia pantas ditahdir. Seperti menyelisihi pokok ahlus sunnah. Ya, contohnya tadi. Menentang pemerintah. Memanas-manasi masyarakat untuk menentang pemerintah. Ini prinsipnya khawarij. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kita harus pastikan. Benar enggak tuduhan itu ada pada orang tersebut. Yang ditahdir. Ya misalkan, dia dituduh punya pemahaman takfiri, suka mengkafirkan kaum muslimin. Betul enggak tuduhan itu? Karena faktanya jemaah sekalian, banyak tuduhan-tuduhan palsu. Dan ustadznya termakan. Dilapor-laporkan oleh sebagian murid-muridnya, ustadz ini begini dan begitu. Ustadznya termakan. Lalu mentahdir ustadz tersebut, ustadz yang lain. Karena dilapor-laporkan oleh muridnya. Padahal ustadz yang lain itu tidak punya pemahaman takfiri tersebut. Hanya dilapor-laporkan. Atau mungkin dulu ada, tapi sekarang dia sudah taubat. Dan taubatnya jelas, nampak. Tapi mereka masih ungkit-ungkit yang dulu. Jadi dua hal ini yang harus kita pastikan. Ketika kita mendengarkan ada seorang da'i yang ditahdir. Kalau kita ikut-ikutan saja, tanpa mau tahu apa sebab dia ditahdir, itu namanya taklid. Dan itu dilarang di dalam syariat. Mengikuti seseorang tanpa ilmunya. Iya. Kalau terbukti dia ditahdir karena menyelisihi sunnah, maka kita tidak boleh bermajlis dengannya. Kalau terbukti. Tapi banyak sekali tahdir-tahdir yang beredar ini tidak terbukti sampai di situ. Wallahu a'lam. Maka hati-hati. Apakah maksud masuk pintu surga Ar-Royyan? Pintu ini apa termasuk yang puasa sunnahnya? Sunnah juga atau hanya puasa Ramadan saja? Kalau kita perhatikan dalam hadis, itu umum, semua puasa. Dan lagi pula apa ada orang puasa sunnah enggak puasa Ramadan? Enggak mungkin kan? Dia pasti puasa Ramadan. Dan mana mungkin dia puasa sunnah yang wajib dia tinggalkan? Itu enggak masuk akal. Ya, bodoh sekali dia kalau begitu. Harusnya yang wajib dulu dia kerjakan, baru dia tambah yang sunnah. Ya. Bagaimana untuk wanita, apakah boleh melakukan sholat isyrak di rumah? Bagaimana caranya jika dilakukan di rumah? Boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, caranya juga sama seperti yang dilakukan laki-laki di masjid. Jadi setelah sholat subuh, dia duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seandainya dia ada kerjaan, lalu dia lakukan sambil berzikir, maka semoga tidak mengapa insya Allah, tetap dia sholat syuruk di rumah, dan dia akan mendapatkan pahala yang sama. Iya, dengan laki-laki yang di masjid. Apa hukumnya menyetel salawat dengan suara musik di dalam masjid sebelum azan berkumandang? Ini banyak sekali kemungkarannya. Banyak sekali kemungkarannya. Yang pertama, merutinkan salawat setiap sebelum azan berkumandang itu tidak ada dalilnya. Salawat betul, disunahkan, dianjurkan, diperbanyak. Tapi untuk merutinkan di satu tempat atau waktu khusus, kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Padahal tidak ada dalilnya. Maka ini menyelisihi sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, bersalawat sambil maksiat. Yaitu dengan suara musik. Jemaah sekalian, sebagian ulama sampai mengatakan ini sudah termasuk kekafiran. Kenapa? Karena mengandung pelecehan terhadap salawat. Atau pelecehan terhadap Allah. Kenapa? Karena musik itu kan diharamkan. Bagaimana kalau ada orang sambil bersalawat minum khamar? Khamar itu maksiat. Musik juga maksiat. Musik juga maksiat, termasuk di musim takbiran Idul Fitri dan Idul Adha, banyak sekali juga orang yang bertakbir dengan musik. Itu mengandung pelecehan. Seandainya mereka paham, mereka sedang melecehkan, maka mereka telah terjerumus dalam kekafiran. Tapi karena mereka tidak paham, semoga mereka mendapatkan uzur karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Jadi tidak langsung kita kafirkan, tidak. Mereka dapat uzur karena ketidaktahuan. Musik adalah maksiat. Sepakat ulama empat mazhab haramnya musik. Enggak ada perbedaan pendapat. Yang paling aneh lagi, mungkin orang-orang yang melakukan amalan ini, mereka mencelah kaum muslimin yang kata mereka tidak bermazhab. Tapi dalam masalah musik, tidak satu pendapat mazhab pun mereka ikuti. Padahal ulama empat mazhab, seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Termasuk Imam Syafi'i. Musik itu hukumnya haram. Dalil-dalilnya sangat jelas. Bahkan jamaah sekalian bisa dikatakan, seluruh ulama sepakat, ijma ulama. Karena yang mengatakan tidak haram, seperti Ibnu Hazm, itu karena beliau menganggap hadisnya dhaif. Padahal hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat-alat musik. Dan bersalawat dengan alat-alat musik, ini juga bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW. Jadi, bid'ah plus maksiat. Apalagi, kalau ternyata salawat yang mereka baca itu mereka buat-buat sendiri. Tidak berasal dari hadis Nabi SAW. Mereka buat-buat sendiri. Ada salawat Badar, salawat Fatih, salawat Gauth, salawat Nariyah, apalagi. Banyak yang mereka buat-buat sendiri. Padahal, dalil-dalil tentang salawat sudah banyak. Mereka baca yang sesuai dalil itu jauh lebih baik daripada buat-buat sendiri. Ditambah lagi, mungkin mengganggu orang. Menjelang azan, ada orang sudah masuk ke masjid, atau di rumah lagi beribadah, mungkin terganggu dengan suara ini. Iya. Jadi banyak pelanggarannya. Kalau kita ingin memberi takjil, buka puasa setiap hari, tapi uangnya kita serahkan kepada panitia, yang mana uang itu akan dibelikan tiap harinya. Dan kita ngasih uangnya sekaligus, misal 1 juta untuk 30 hari. Apakah kita tetap mendapat pahala setiap hari meski kita ngasih uangnya hanya sekali saja? Tidak mengapa, insyaallah taala kita akan dapat pahala. Yang paling penting kita dapat pahala sejumlah orang yang berbuka. Ya. Mana yang kita pilih? Satu hari yang berbuka 200 orang. Atau setiap hari hanya 10 orang. Ya. Tapi kalau dikali 30 lebih dari 200 juga ya. Ya. Intinya lebih banyak lebih bagus. Karena kata Nabi SAW, man fattara sa'iman. Man fattara sa'iman, falahu minal ajri mithlu ajri sa'imi. Ghaira annahu la yankusu ajra sa'imi syai'an. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahalanya orang yang berpuasa itu sedikit pun. Iya. Jadi bukan masalah harinya, tapi orangnya. Makin banyak orangnya, makin bagus. Iya. Bolehkah kita membayar fidyah di bulan Ramadan? Memberi makan untuk berbuka para fakir miskin. Boleh, tidak masalah. Hanya saja perlu saya ingatkan, membayar fidyah itu, khusus bagi orang tua yang sudah tidak mampu puasa, karena sudah tua. Dan orang sakit yang sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sudah tidak mampu puasa, maka bayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Siapa yang dimaksud? Yang tidak mampu puasa, orang tua, karena sudah tua. Begitu pula orang sakit yang sudah sulit diharap kesembuhannya dan dia tidak sanggup puasa, atau berat baginya puasa, atau bahkan membahayakan. Adapun bagi wanita hamil dan menyusui, memang khilaf ulama. Bagi wanita hamil dan menyusui memang khilaf ulama. Ada yang mengatakan dia qada tambah fidyah. Ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qada saja. Pendapat yang paling kuat insyaallah dia qada saja tanpa fidyah. Itu pendapat yang lebih kuat. Karena ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalil dari hadis dan kias. Dari hadis, hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah wa shauma 'anil murdi wal 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir separuh salat dan separuh puasa, juga dari wanita menyusui dan hamil. Perhatikan hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi SAW menyamakan antara wanita hamil dan menyusui yang tidak puasa dengan musafir. Yaitu sama-sama mengqada. Baik, jadi pendapat yang lebih tepat, wanita hamil dan menyusui itu yang tidak puasa, dia mengqada bukan membayar fidyah. Ya. Kemudian, kalau diberikan sebagai makanan buka puasa, dan itu makanan jadi, hendaklah dia, makanan jadi itu sampai kenyang. Makanan jadi itu sampai kenyang. Jadi jangan hanya kasih kurma 2 atau 3. Jadi pastikan dia dapat makanan jadi sampai kenyang. Iya. Apakah anak laki-laki yang belum dikhitan jika disentuh orang yang memiliki wudu itu batal wudunya? Pendapat yang kuat insyaallah menyentuh yang membatalkan wudu apabila menyentuh dengan syahwat. Dan sama saja dikhitan atau belum dikhitan. Bagaimana dengan pekerjaan menyampaikan berita di media, misalnya TV, tapi berita yang disampaikan belum sepenuhnya benar? Apakah karyawan lainnya akan mendapat dosanya juga karena berada dalam satu perusahaan yang sama? Wartawan dan para karyawan televisi termasuk orang yang paling banyak dosa. Termasuk orang yang paling banyak dosa. Dosa ghibah. Walaupun beritanya benar, tapi bicara keburukan orang, itu kan ghibah namanya. Kalau tidak benar, itu dusta. Dan kalau benar, kemudian memunculkan keributan, kericuhan, ini juga enggak boleh disampaikan. Jadi hati-hati. Wartawan itu pekerjaan paling banyak dosa. Begitu pula semua yang membantunya, mengumpulkan beritanya, yang syuting, dan lain-lain. Iya. Jadi, bagusnya televisi itu untuk kajian saja. Ya. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.